Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله باب فرمان الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب zakat itu diberikan kepada riqab budak hamba sahaya والغارمين yang terkena hutang. Wa fi sabilillah, dan yang di jalan Allah. Ini ayat tentang asnaful mustahiqin, pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat. Masarifuz zakah, mustahiqun fiz zakah. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yu'tiqu min zakati malih, seseorang itu bisa membebaskan budak dari zakat malnya. Jadi orang hartanya kena zakat, dia berkewajiban mengeluarkan zakat mal. Zakat malnya itu dipakai untuk itaqah, dipakai untuk membebaskan budak. Wa yu'ti fil hajj, dan dia memberi bekal pada haji. Jadi zakat malnya itu diberikan kepada orang yang tidak punya bekal haji. Wa qala al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, in ishtara abahu minaz zakati jaza. Kalau dia membeli bapaknya, membeli ayahnya, dibeli dari perbudakan, ikhwan, minaz zakah, dari harta zakatnya, jaza, boleh. Wa yu'ti fil mujahidin, dan dia bisa juga memberikan harta zakatnya kepada mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i. Walladzi lam yahuj, dan juga diberikan kepada yang belum haji. Menghajikan seseorang menggunakan zakat malnya. Tsumma tala, kemudian belum membacakan ayat, innamas shadaqatu lil fuqara al ayat. Yang tadi, sesungguhnya sedekah ini, zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir. Sampai akhir ayat yang menyebutkan 8 golongan yang menerima zakat. Beliau mengatakan fi ayyiha a'taita ajza'at. Kepada siapapun engkau berikan zakat mal tadi, maka ajza'at itu cukup bagi dia. Artinya dikasihkan kepada fakir saja, boleh. Dipakai untuk membebaskan budak, boleh. Dipakai untuk mujahidin, boleh. Dikasihkan semuanya juga boleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Khalidan ihtabasa adra'ahu fi sabilillah. Sesungguhnya Khalid ibn al-Walid telah ihtabasa. Ihtabas dimaknakan dengan mewakafkan. Dia menahan. Menahan adra'ahu, peralatan perangnya, baju-baju besinya, fi sabilillah, untuk fi sabilillah. Wa yudhkaru an Abi Lasid, dan disebutkan dari Abu Las, ada yang mengatakan namanya Ziyad Al-Khuzai, ada yang menyebutkan namanya adalah Abdullah Ibnu Anamah Abdullah ibnu Anamah al-Khuzai, seorang sahabi memiliki dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hamalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ibil sadaqati bil hajj. Hamalana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kami, menaikkan kami, ala ibil sadaqah, menggunakan unta-unta sedekah, lil hajj, untuk pergi haji. Namun ayat dan asar-asar ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masarifuz zakah, pihak-pihak yang diberi zakat, kemana zakat diberikan kepada mereka-mereka tadi, disebut dengan mustahiqun, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tayyib, dari asar-asar di atas menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, seseorang yang zakat sudah terkena zakat mal, dia bisa mengeluarkan, memberikan zakat malnya kepada salah satu dari delapan golongan tadi. Paham ya? Bisa pula dikasih semuanya. Ini adalah pendapat hampir mayoritas ulama dan dikuatkan dalam asar-asar di atas barakallahu fikum. Nah, kemudian dari asar tadi anda perhatikan barakallahu fik, dia mengeluarkan zakat malnya sendiri secara langsung, tidak melalui amil zakat, tidak melalui baitul mal. Anda perhatikan pada lafad-lafad asar ini, dari Ibn Abbas dikatakan yu'tiqu min zakati malih, dia bisa membebaskan budak dari zakat malnya. Itu langsung datang ke pasar budak, nah, ada budak yang mukmin mukminah mau dimerdekakan, sudah beli, bebaskan menggunakan zakat malnya itu. Ada orang yang sudah daftar haji, pas berangkat pailit, gak punya duit untuk bekal, bisa dia kasih kepada dia bekal dari zakat malnya itu. Zakat mal dikasihkan contohnya sana, bekal haji. Atau zakat malnya digunakan untuk memberangkatkan orang haji. Zakat malnya miliaran, mungkin gak? Mungkin saja ada yang pamer kok. Zakat malnya miliaran. Uang zakat malnya digunakan untuk memberangkatkan orang ibadah haji. Sudah, tahun ini yang saya berangkatkan 10 orang haji VIP. Plus. Plusnya semua dibagi gratis saja. Plus. Dia menggunakan apa ini? Uang zakat malnya, bisa. Barakallahu fikum. Dipaham misalnya, berarti dia langsung menggunakan hartanya yang merupakan zakat malnya secara langsung, tidak diberikan kepada baitul mal. Bisa juga melalui baitul mal. Ini yang disebutkan pada hadisnya Abu Las. Hadisnya Abu Las tadi, hamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibri sadaqati lil hajj. Jadi diserahkan semuanya ke baitul mal, kepada pemerintah, nanti pemerintah yang mengalokasikan zakat mal kepada mustahik-mustahiknya. Di contohkan sini, onta, ini onta sodako, onta zakat. Dipakai untuk hewan tunggangan mengantar orang-orang pergi haji. Itu boleh, karena penguasa yang menentukan kebijakan demikian. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ya, dipahami insyaallah ya. Ini terkait dengan masalah masarifuz zakah. 8 ya. 8 siapa aja ya, Fan? Fakir, miskin, di mana ayatnya? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha amil. Terus wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf. Hah? Wa fir riqab fit budak wal gharimin yang kena utang, wa fi sabilillah yang fi sabilillah, wa ibnus sabil dan ibnu sabil. 8. Fakir miskin. Ini bergandengan ya. Kalau disebutkan fakir saja masuk padanya miskin. Disebutkan miskin saja masuk padanya fakir. Disebutkan dua-duanya fakir dan miskin ada bedanya. Yang masyhur di kalangan para ulama, fakir itu lebih mengenaskan daripada miskin. Kalau fakir tidak memiliki apa yang dia makan pada hari itu. Kalau miskin memiliki makanan hari itu, tidak punya untuk besok. Sehingga fakir itu lebih mengenaskan daripada miskin. Dipahami ya? Itu bobit yang disebutkan oleh para fuqaha. Fakir itu seseorang yang tidak mendapati makan hari itu. Kalau miskin, seseorang yang mendapati makan hari itu, besoknya wallahu a'lam. Ya, ada fakir miskin. Ketika antum mendapati bobit seperti ini, ikhwan, jangan antum membayangkan orang sebatang kara. Itu jelas. Bagaimana perhitungannya untuk di zaman sekarang ini? Perhitungannya adalah ini berkaitan dengan kesehariannya. Jangan memandang dia punya rumah atau dia punya kendaraan walaupun butut. Dalam rumahnya ada kursi, ada meja, ada lemari, ada kompor, segala macamnya. Itu semuanya adalah kebutuhan primernya dia. Itu enggak dianggap. Itu enggak dianggap. Yang dianggap adalah kesehariannya. Ya, dalam kesehariannya dia betul-betul setengah mati untuk mendapatkan makan dan minumnya, maka termasuk fakir miskin. Ya, kalau enggak dapat makan hari itu mungkin jarang. Tapi yang dapat makan hari itu besoknya sambil mikir-mikir mungkin banyak. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada ya sudah, berarti tidak ada fakir miskin di tempat tersebut. Jadi jangan membayangkan orang miskin itu yang rumahnya gede-gede, atau gede ya dari bambu. Belum tentu rumah bambu, tapi didesain dalamnya ber-AC ada. Ada apa enggak ada? Ada. Rumahnya bambu, ada mobilnya. Ada. Rumahnya bambu, tapi sekarang makanannya lancar. Dia bisa beli beras karung, dua karung di rumahnya. Itu enggak dianggap miskin. Yang dibahas miskin itu terkait dengan kesehariannya. Jangan mandang rumahnya. Barakallahu fikum. Kesehariannya. Rumah itu kadang dulu ketika dia punya kemampuan bisa bangun rumah. Sekarang pailit, jatuh miskin. Rumahnya ya untuk tempat tinggalnya dia. Maka yang dihitung kesehariannya, bagaimana sehari-hari dia makan dan minumnya. Hadza fakir dan miskin. Yang ketiga al-amilina 'alaiha, amil. Amil adalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Amil yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah mengizinkan swasta membuat badan amil zakat. Maka amil-amil resmi dari swasta yang berizin tadi namanya amil. Dikasih. Termasuk yang mendapatkan zakat mal. Kalau di pemerintahan resmi ada zakat mal, ada baitul mal, amil-amil tadi bisa digaji dengan zakat mal. Barakallahu fikum. Naam. Ada amil. Yang berikutnya adalah awal wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Mu'allaf ini barakallahu fikum ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Yang pertama ialah alladhi yurja islamuh, yang diharapkan keislamannya. Berarti dia sebelumnya apa ini? Sebelumnya apa ya kan? Kafir. Ya, sebelumnya dia orangnya kafir, non muslim. Yurja islamuh, diharapkan keislamannya, dikasih zakat mal supaya dia mantap untuk berislam. Ini namanya apa ini? Yurja islam. Termasuk mu'allaf adalah alladhi yudfa'u syarruh, yang hendak diredam kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekannya, walaupun dia seseorang yang muslim. Ini juga mu'allaf. Jadi yang namanya mu'allaf dari kata-kata taklif, melembutkan hati seseorang. Jadi yang pertama, yang yurja islamu, yang diharapkan keislamannya. Dari mulai dia non-muslim, dikasih harta zakat sampai dia muslim. Dan ketika dia baru masuk Islam, masih mu'allaf, masih belum kuat, dikasih. Sampai dia kuat keislamannya, dilepas. Yang kedua, alladhi yudfa'u syarruh. Termasuk mu'allaf ialah seseorang yang hendak diredam kejahatan dan kejelekannya, walaupun dia seorang muslim. Paham insyaAllah ya? Nama ikhwan, seseorang yang dikenal kejam, sadis, zalim, wah ini menguasai sebuah tempat, sebuah daerah begitu, membolimi masyarakat, menindas masyarakat dan segala macamnya, minta uang. Ketika seseorang ini barakallahu fikum terkena zakat mal dan dikhawatirkan dia terkena kejahatan orang semacam ini, bisa ditaklif dengan zakat malnya. Dia keluarkan zakat mal untuk orang tadi. Boleh, termasuk mu'allaf al-mu'allafatu qulubuhum. Dia bukan seseorang yang baru masuk Islam atau yang mau diislamkan, tapi diredam kejahatan dan kejelekannya. Antum bisa lihat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang masalah mu'allaf dengan dua macam ini dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Difahami insyaAllah ya? Ini mu'allaf, sudah empat. Yang berikutnya, wafir riqab, fakir, miskin, amil, mu'alaf. Wafir riqabi, budak-budak. Ini meliputi semua budak yang mungkin dibebaskan dengan zakat mal. Misal dia seorang budak mukatab. Tahu mukatab? Budak mukatab itu seorang budak yang mengadakan perjanjian bebas dengan tuannya, janji dia akan dibebaskan dengan membayar sejumlah uang yang disepakati. Maka dia dibebaskan untuk mencari pekerjaan sampai tuntas, lunas yang disepakati, bebas dia. Namanya mukatab. Ini layak dibantu. Bisa dibantu dengan zakat mal. Dengan zakat mal, barakallahu fikum. Di zaman Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam yang dibantu adalah Salman Al Farisi. Barakallahu fikum. Atau budak yang lain, alqin. Alqin itu budak murni, asli budak. Tayib dibebaskan dengan dibeli dari tuannya, dibebaskan. Mereka tadi ikhwan. Bisa, namanya firriqab. Pembebasan budak. Difahami insyaAllah ya. Oleh sebagian ulama yang masuk dalam kategori ini adalah ketika ada dari kalangan kaum muslimin yang menjadi tawanan perang. Namanya asra, asir. Tawanan-tawanan perang kaum muslimin di pihaknya kaum kafirin, bisa dibebaskan ketika ditebus. Maka bisa menebus tawanan-tawanan perang kaum muslimin dengan zakat mal. Ada yang memasukkan ar-riqab, ada yang memasukkan dia fisabilillah. Intinya bisa. Barakallahu fikum. Itu wa fir-riqab. Difahami insyaallah ya. Yang ke 5 6 6 ya akhi, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, 5. Sekarang ke 6, gharim. Al-gharimin, orang yang memiliki utang. Al-gharim ala qismain, seseorang yang namanya gharim yang berhutang ada 2 macam. Yang pertama ialah man lahu istita'atun 'alal wafa' bidainih walau ba'da muddah. Seseorang yang punya kemampuan, man lahu istita'atun, seseorang yang punya kemampuan, taib, untuk menutupi utang-utang dia walaupun setelah sekian masa, walau ba'da muddah. Utangnya banyak, seseorang memikul utang banyak, entah dulu gimana atau gimana, yang penting dia kemudian terlilit hutang 100, 200, 300, 500, bukan ribu lagi, juta. Ribu kecil ya, juta. Ada orang menanggung utang 500 miliar. Tapi dia punya kesanggupan untuk membayarnya. Pelan-pelan dia bayar, dia punya usaha, dia punya pekerjaan, dia punya maisha yang memungkinkan untuk dibayar walaupun sekian lama waktunya. Dipahami? Yang ini bukan mustahik zakat. Ini bukan mustahik zakat. Bukan termasuk gharim yang disebutkan di sini. Adapun kalau secara pribadi ada seseorang yang memberikan sedekah atau infak atau hadiah atau hibah kepada dia, tafadhal. Itu babnya pribadi. Tapi kalau dimasukkan dalam mustahik zakat, tidak. Yang kedua. Gharim, seorang yang berhutang, taib, laisat lahu istita'atun 'alal wafa' bidaini, tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya dikarenakan dia sudah jatuh, pailit, jatuh terkapar, secara hitung-hitungannya manusia tidak bisa tegak kembali. Namanya mu'sir. Inilah pihak yang dikatakan gharim yang termasuk mustahik zakat. Dipahami insyaallah ya. Jadi enggak asal orang punya utang, zakat mal. Ini barakallahu fikum, mau zuat, mau nikah, enggak punya modal, utang dulu. Maharnya dainan. Ya. Angkah tuka bimaharga wa kata dainan. Kopil tuha dainan juga. Allah nasta'an. Terus ngomong, zakat mal, gharim, zakat mal. Tidak. Lihat bagaimana kondisi gharim tadi. Ketika dia punya kemampuan untuk membayarnya, walaupun sekian lama. Dikarenakan dia punya pemasukan, dia punya pekerjaan dan segala macam. Tidak gharim. Tuntut untuk bekerja, tuntut mencari maisha, dan dituntut untuk menyelesaikan utang-utang. Yang betul-betul pailit, jatuh. Nah, itu yang dikasih. Ada gharim yang mustahik zakat. Untuk melihat juga keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang klasifikasi gharim menjadi 2 dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadhan. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Ini fi sabilillah, sabilillah ya, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jumhur fuqaha, mayoritas ahli fiqih berpendapat fi sabilillah di sini adalah mujahidin. Para mujahidin, orang-orang yang sedang berjihad fi sabilillah, jihad yang syar'i membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami insyaallah ya, mujahidin. Sehingga semua yang berkaitan dengan jihad bisa diambilkan dengan zakat mal. Baik, barakallahu fikum, masih tentang fisabilillah. Disebutkan tadi mayoritas fuqaha berpendapat fisabilillah adalah mujahidin. Maka segala kepentingan-kepentingan jihad dan mujahidin itu bisa diambilkan dari zakat mal kaum muslimin atau baitul mal ketika negara memiliki baitul mal, baik itu untuk persenjataan, logistik, medis, dan yang lain-lainnya untuk kepentingan jihad wal mujahidin. Barakallahu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya fi sabilillah ini sifatnya umum, meliputi semua yang fi sabilillah, yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mujahidin, masuk di dalamnya barakallahu fikum thullabul ilm, para pencari ilmu syar'i yang mereka rihla ilmiah, melakukan perjalanan safar untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa dikasih zakat mal untuk bekal mereka thalabul ilmi. Termasuk di dalamnya ialah para duat ilallah, para dai-dai ilallah yang mendakwahkan Islam kepada umat manusia, bisa diberikan kepada mereka zakat mal, uang zakat mal untuk kepentingan dakwah yang dia lancarkan. Tapi ingat, itu semua terkait dengan masalah individu. Paham ya? Zakat mal tidak bisa dipakai untuk bangun masjid. Zakat mal tidak bisa dipakai untuk bangun pesantren. Tidak, mustahik zakat itu individu. Nah, yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah anak jalanan. Itu terjemahan lafziyahnya kan gitu ya. Ibnu Sabil, anak jalan. Nah, gitu ya, anak jalanan. Maksudnya ialah para musafirin, para musafir-musafir yang kehabisan bekalnya. Tayib, yang pertama kali dimasukkan di sini adalah orang-orang yang bekalnya habis saat haji. Dari asar yang disebutkan tadi barakallahu fikum, bukan lagi semata-mata yang bekalnya habis karena haji, tapi dia bisa menghajikan orang dengan zakat mal. Ya, asalnya siapa ya, Pak? Al-Hasan Al-Basri. Wa yu'ti fil mujahidin walladhi lam yahuj. Sehingga Ibnu Sabil dimaknakan dengan orang yang mau haji atau yang berhaji. Bisa zakat mal itu dipakai untuk menghajikan orang atau digunakan untuk bekal orang yang haji, dia sudah berhaji dikasih bekal, atau orang yang memang sudah berangkat haji habis bekalnya. Ya, macam-macam, entah kecurian atau memang di luar prediksi kurang bekalnya habis, maka bisa diambilkan dari zakatul mal. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, termasuk Ibnu Sabil, seseorang yang memang betul-betul kehabisan bekal ketika dia safar. Entah dari rumahnya menuju ke sebuah tempat, belum sampai tempatnya habis tengah jalan. Tidak bisa lagi meneruskan safarnya, dikasih zakat mal. Seseorang yang lagi safar menuju ke rumah asalnya, tengah jalan habis bekalnya, enggak mungkin meneruskan untuk pulang ke rumahnya, dikasih zakat mal. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, ini semua termasuk Ibnu Sabil. Barakallahu fikum. Gitu ya. Cukup insyaallah ya. Hadisnya dibaca pada perjumpaan berikutnya. Supaya ketika masuk baca hadis, langsung baca hadis, tidak pakai hafalan. Gitu ya. Selasa depan insyaallah sudah daurah masyayikh. Kan libur ya sayanya. Nah, Selasanya lagi masuk, langsung baca hadisnya dengan tanpa menghafal. Begitu ya. Gitu aja kan? Enak ya? Enak. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.